berikan. Ini hilang kemana? Mengapa hendak kau berikan di saat dalamnya kasih dan cinta? Bye. Party Tonight, performance by DJ Omar.